Kula niku mbiyen melu PSHT, tapi kula cedhak kali Gus Maksum guru besar Pagar Nusa. Bisa jadi perguruan-perguruan pencak silat kita itu yang paling luar biasa. Tapi bukan berarti perguruan lain kita anggap sebagai musuh, karena jiwa pendekar tidak seperti itu. Betul? Maka nanti akan saya sampaikan 12 prinsip pendekar PSHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayih, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, para pendekar ingkang estu kaula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka tasyakuran warga baru temu kidang, temu kadang PSHT rayon Purwosari, ingkang dalu menika dipun hibur kalian Kiai Iket Blangkon. Iket Budeng. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wis. Ora sida. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami warga Purwosari saged sesarengan lenggahan bermuajahah. Muai ketemu rai, rai jenengan ketemu rai kula. Saling bertatapan kelas, atine dibuka, pikirane dibuka, kupinge dibuka. Wong ngaji niku celase ana telu, ana sing mlebu kuping tengen, mlebu ora metu meneh. Urung mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Saiki sing paling kathah urung mlebu. Donga sareng-sareng muga-muga ngajine manfaat diridhoni kalih Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kian bersama kadang-kadang PSHT akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo pendekar kok kumisnya kaya lele. Ambeyan tau. Bapak Ibu rahimakumullah. Senang sekali rasanya bertemu dengan kawan-kawan. Yen zaman kulau sanawiyah sempat masuk PSHT namun latihan pengpindu. Moga semakin banyak pendekar di Ponorogo bisa membawa kemakmuran untuk Indonesia. Amin. Ke malam hari ini akan saya sampaikan prinsip-prinsip pendekar. Mudah-mudahan awakmu jadi pendekar kelingan. Kaya niki wau. Sabuk putih paling kunci terakhir kula nate tanglet riyen kalih guru kampung mereka. Ngopo sabuk PSHT sing guru kula teng Lampung niki jawab niku filosofi kain kafan peling dadi pepeling saampuh-ampuhmu dadi peneu kae jurusmu seberapa tinggi ilmumu seberapa smu pada akhirnya sonnya tetap bengung saudara-saudara. Du sabar. Niki jenengan lungo teng lapangan kebagian kloson dan oh, little bonsir sini dekat tel kelebon pasir. Bapak Ibu rahimakumullah. Ono nabi sing gagah yang mudah-mudahan pendekar-pendekar PSHT bisa meneladani nabi ini. Amin. Sinten nabi sing paling gagah? Namine Nabi Musa alaihi salam. Niki bayi ajaib, bayi ajaib pripun? Di zaman Fir'aun ada undang-undang. Setiap bayi lahir dalam keadaan berjenis kelamin laki-laki maka harus dibunuh. Itulah bedanya zaman Fir'aun dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah bayi wedok pateni. Zaman jahiliyah niku beda kali zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun yang lanang pateni, zaman jahiliyah yang wedok pateni. Kalau menawi zaman jahiliyah niku wong mateng niku dikawal kali tiang-tiang kafir Quraisy. Begitu lahir didelok titit, no titit selamat, tutut pateni. Sebelum merangkan zaman Fir'aun, kenapa zaman jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan? Karena bayi perempuan dianggap tidak produktif alias boros. Ini lah tak pikir-pikir bener sih. Soal borosin. Lah pengajian kaya wong lanang niku simpel, mangkat sarungan, baju siji, kopiah siji, mangkat mani. Bahkan kata wong lamila wong wedok niku nyuwun sewu kabeh pakaiane dobel. Delok mawon. Jilbab dobel, jobo jeru. Baju dobel, bahkan telu. Baju jobo, baju jeru, kotang telu. Saya rok dobel. Ada saya jobo, jeru, katok, cawet. Melo dadi lagu ini Didi Kempot, cantol cawet. Ini kok. Dobel. Apa? Alah. Cantol cawet. Wong lanang metu saka omah ora perlu wedaan, cukup. Warwane cah udeng iki ora ana sing wedaan. Malah kaya banci kuwi wedaan. Rata. Mira jajal wong wedok. Ngaji mangka jam 7, jam 5 wis dandan. Bahkan mergo ajeng pengajian kali kanca-kanca PSHT ketemu pendekar, ketemu Gus Miftah pengajian malam Kamis. Malam Rebo wis mulai nggo. Endi sing matching wong wedok? Mila kadang-kadang kan wong wedokku matching, babe abang, bajune abang, roke abang, sandale abang, pupure abang, sis banaspati. Baju wis dobel, rai cek di jempol. Resi ini sih, nganggo skin toner. Arepe turu krim malam, isuk krim pagi. Arep mangkat pengajian wedair no loro, arepe krim sing ora padat. Wedaan kandel dempul, onlong senti, limang senti, bahkan sak meter. Bilang itu rai ini palsu kabeh tak kanda. Bila pengen golek bojo sing bener-bener jos deloan wancine tangi turu tetep ayune alami. Rata-rata wong saiki ayune palsu, alis krok ganti sulam alis. Kuwe macem-macem ana sing kaya buntut kala jengking. Hidup disambung sing kiwa sak senti sing tengen sak meter. Lak jaman jahiliyah dipateni mergo dianggap boros. Dan ternyata memang yang paling boros itu adalah perempuan. Banyak hidung palsu mersontek ning Singapura solikin. Apa? Untuk rodok merongos didik ora pede pasang kawat gigi. Itulah yang membedakan orang dahulu sama orang sekarang. Orang dulu itu otot kawat balong besi, gigi kawat untuk selfie. Kulo tau takon. Bah, lak kulo pasang kawat gigi pripun? Ra oleh. Bayangke wong wedok nganggo kawat gigi mumet ndas. Lah kowe nganggo kawat gigi tak cipok entek jang wedok niku lak nganggo kawat gigi niku termasuk wong sing paling pelit sak donya untu mawon dipageri apa meneh liyane. Jenengan rumangsa mrongos ora usah nganggo kawat gigi. Orang yang pakai kawat gigi berarti memahami dan menyadari bahwa dirinya adalah orang yang mrongos. Ingat mrongos itu ming yang tewae ini. Lah bojomu mrongos enak kowe le tumbuka botol kecap tak rampung. Menawi zaman Fir'aun sing dipateni ora bayi wedok, tapi sinten bayi lanang. Karena Fir'aun tau dikandani karo dukune. Pengen ngomong, kanca-kanca pendekar itu nyuwun sewu, tetep latihan jurus, latihan kasekten, tapi jangan melu-melu dukun. Melu-melu dukun. Kula niku lak wong olah kanuragan, belajar silat, kula acungi jempol. Tapi lak wis mambu-mambu pedukunan kula mlebu-mlebu bali kula kondola ana bocah banser mara teng pondok kula Gus kula nguntal demang untali gotri kula pengen kebal tak guyu nguntal gotri iso gawe kebal mbok sekalian diuntal sak peleke aku lu sak bane ajaibnya Nabi Musa pripun begitu krungu mbokne bayi wedok ajeng dipateni karo Fir'aun. Bayi ditenggelamkan, dialirkan di sungai. Delalah sing nompo, sing nemu bojone Fir'aun. Kula takon, mumpung kelingan wis, wong Ponorogo tak takoni. Sing lanang menengok. Wong wedok ngono. Keluarga niku tipene ana papat. malah wong ngene kene malah nonton YouTube lho goblok goblok. Kowe ngrungokke aku wae, Bro. Malah nyetel YouTube kok piye iki lho. Iki horor pengajian iki. Lah wong wonge ning kene lho malah nyetel YouTube. Pakete mung WiFi yang gaya. Horor iki. Bu. Bu. Tipe keluarga niku ana papat. Jenengan milih pundi? Tipe keluargane Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok nakal. Nomor loro. Tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok soleh. Hah. Tipe nomor telu, Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Tipe nomor papat, tipe keluarga Nabi Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Heh, wong ponorogo, awakmu pilih endi? Tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim. Karena ibu-ibu menjawab Nabi Ibrahim, saya kasih tahu bahwa Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Karena ibu-ibu memilih keluarga Nabi Ibrahim, berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Tung sing jilbabe abang jawab, rasido pulau keluarga Fir'aun mawon rapopo. Menengah disik le ya, gue nyanyi kira-kira jam setengah papat ya. Yuh, gue mundur alon-alon. Mar dicak kelon ra gelem langsung selanang nyanyi mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon adem napa mboten Bu insyaallah adem dali menika dados tolak balak geni neraka amin muga-muga sak mene mbane kabeh mlebu surga tukang sone mlebu surga dhisik dhewe mangkat bar pengajian amin kanca-kanca kiai ikat udeng tak dongake mlebu surga bareng aku. Tapi aku mau, aku ini sergok kelon, awakmu nyanyi. Delok, gue sebutah kelon matamu, gue ngawur. Emangnya aku cowok apaan? Singkat cerita nopo, Nabi, si Musa bayi ditekdir dari Gusti Allah jadi Nabi. Dan sejarah mengakui bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang paling gagah. Gagah. Kalau cerita ini soalnya ketemu konco-konco pendekar nih. Moga-moga akhlaki konco-konco PSHT kaya Nabi Musa alaihi salam. Amin. Gagah. Bila kalau sering matur toh lah, sering delok YouTube nih kok. Nabi itu punya kelebihan masing-masing. Demikian juga para kiai sebagai warisnya para nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya bukan warasatul nabi. Anbiya itu jamak berarti banyak. Bila nyuwun sewu, ono nabi sing gagah kaya Nabi Musa. Ono begitu mudun ning Ponorogo banyak kiai-kiai gagah. Biyen ning Ponorogo niku ono kiai kondang jadak, kiai kondang napa jaduk, sinten kiai Mukhlas pondok pesantren Dipoker. Biyen nambuhe ra umum niku Pak Mukhlas niku. Ini ono jenenge Mukhlas. Ui. Eh? Sapa? Ono putrane Pak Kiai sinten? Lho, kowe putrane Kiai Mukhlas lho. Aku biyen muridé bapakmu. Tapi aku ora tau diajari jaduk karo bapak. Kula niku mbiyen kanca-kanca kula nang Dipokerti niku taun 90 pinten niku. Kabeh diajari poso, diajari bengi wirid, macem-macem dopo menek kula mboten dhewe. Lho. Mbiyen santrine Kiai Mukhlas niku nyuwun saya umum menek wit pring niku sampai pucuk ora bakal mentiung. Mergo ampuhe, kowe jenengmu sapa, Gus? Sapa jenenge? Gus Asik. Eh? Gus Asik. Kamu orangnya enggak asik sih. Biyen bapake Gus Asik niku ampuhe ra omong kanca-kanca PSHT sing ngrung kenal Kiai Mukhlas tak kandhani. Kula biyen sowan mriko teng Dipokerti. Kanca-kanca kula mondok niku lak wis do latihan kanuragan niku nyuwun sewu. Menek wit pring niku dari bawah sampai mumbul, puncak pencit niku ra bakal mentiung. Latihan apa jenenge iki? Meringankan tubuh apa-apa ora dong. Kula biyen mung diajari kalih kiai-kiai niku apa? Enggak menggandakan uang, enggak menggandakan apa-apa, hanya menggandakan istri. Boleh enggak? Manuk-manukku dhewe kok kowe. Mila jaman nabi ana nabi sing kondang jenenge Musa. Saniki kathah kiai-kiai gagah kaya dene Kiai Mukhlas. Muga-muga Kiai Mukhlas husnul khotimah. Amin. Ning Kediri ana Gus Maksum. Lah aku pengen cerita ini. Aku wingi ngaji ning Tulungagung ya, Ngger ya. Iki tak cek muga-muga awake dhewe dengan golongan lain semuanya bisa akur. Amin. Kamu harus fanatik bahwa PSHT itu adalah perguruanmu yang paling hebat. Tapi pesan saya satu, ciri pendekar boleh menganggap remeh orang lain, tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain. Gini apa badan? Pulau ini ngaji ini Tulungagung, sak polres niku mudun kabeh sepanjang pulau ngaji. Ternyata napa pengajian kula kalih kanca-kanca PSHT niku biasa tarung kalih kanca-kanca Pagar Nusa. Lah kula kandha, kula mbiyen tau melu PSHT, kula mbiyen niku cedhak kalih Gus Maksum. Mergo Gus Maksum niku kancane bapak kula teng ploso. Kula mau pengen ngomong, bisa jadi perguruan-perguruan pencak silat kita itu yang paling luar biasa. Tapi bukan berarti perguruan lain kita anggap sebagai musuh, karena jiwa pendekar tidak seperti itu. Betul? Inilah ngada. Kula niku mbiyen melu PSHT, tapi kula cedhak kali Gus Maksum, guru besar Pagar Nusa. Lan jenengan tahun delok YouTube kula niku kula kentekan duit rikala ziarah-ziarah Jawa Timur sowan-sowan kiai, abah kula dawuh, kowe solak kentekan duit sowan Gus Maksum. Akhirnya kula sowan Gus Maksum nang Kediri. Begitu kula matur, urung ngomong kula kentekan duit, Gus Maksum wis kondo, aku ngerti kowe kentekan duit. Loh, kok ngerti kiai? Heeh. Ketok rupamu kaya kotak infak. Gus Maksum niku mlebu kamar ngoten niku. Mlebu kamar niku. Kula digawani pincuan godhong gedang. Nyoh, sangumu mulih. Loh, apa iki? Mbok pikir, aja mau buka sadurunge ketemu abahmu. Ketemu abahmu sowan sangka kancane mondok. Dadi Gus Maksum niku mbiyen teng pondok niku jarene abah kula. Namung critane abah kula. Gaweane niku nyolongi beras kanca-kancane kamar sing sugih. Tapi damel napa? Dilebokke kamare santri sing kere. Dadi modele kaya si pitung ngono kae lah. Santri sugih, berase akeh, dijikuki didum teng kamare kanca-kanca santri sing ra duwe. Lah satu ketika beras niku kecer-kecer ning dalan. Abah kula kandha, "Gus, niku lho berase kecer-kecer ning dalan. Wis ora apa-apa. Sing krungu keduman apa meneh sing keliwatan." Begitu kula diwene pincuk godhong gedang niki, mulih ning Lampung abah kula mriku. Kan jenengan pirsa to, kula niku wong Ponorogo tapi lahir teng Lampung. Gedhe kula teng Lampung, nyuwun sewu, kuliah teng Yogya. Dilak jenengan sing dereng pirsa mbah kula niku Mbah Hasan Besari bin Kiai Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Kula keturunan nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Oh, Ponorogo jos. Wong ampuh niku. Iya, aku ki yo warok, Bro. Warok, wadak ki. Aku yo warok. Mila aku nggo tongkat yo men kaya warok. Malah wingi kula mulih umroh niku teng bandara, kula nggo kacamata, nggo tongkat. Ana polisi langsung nyediake dalan kagem kula. Apa rumangsane aku pejabat? Ternyata kula dianggap wong wuto, dancuk, dancuk aku. Orang ngaji hari polisi. Torik, torik, torik. Ada orang buta liwat. Ya Allah. Nah, sampai polisi Ponorogo kekrek cangkeme aku ndak arep pendan. Akhirnya kula niku mulai saking Kediri teng Lampung, numpak bis niku rakon bayar mergo diwene jimat kali Gus Maksum. Mlebu rumah makan, mangan yo ora bayar. Wampoy, jimatnya tak ombah ngambung. Sampai seneng kula. Begitu nyebrang Merak Bakau ini lak numpak kapal, kapale ferry. Mangan ning kono yo ora bayar. Mudun saka kapal, jarak penyeberangan Bakau ini teng omahe abah kula niku lak namung 2 jam numpak ojek. Lah kula penasaran. Iki ki sak janjane isine apa kok ampuh meneng. Begitu kula buka jenengan pirsa isine napa? Telek pitik. Kula langsung biatin. Halah-halah dene mong telek pitik aku. Kaya ngene tak ombang ngambung. Begitu tekan ngomahe abah kula, ojek kon bayar, Pak. Soale kula wis ra yakin. Ternyata isine mung telek pitik. Kula kadang-kadang niku lho nggih. Dongamu ki apik, bahasamu ki walus tapi ndonga orang tau dikabulke soale doa awakmu ndonga ora yakin. Lah wis yakin, halah opoe mandi. Ah telek mandi kok. Lah wong salah ndongae mandi kok. Tahu krungu cerita kula to, ana mahasiswa mara teng pondok kula mergo ditinggal kali calon bojone. Kula mulih ngaji ngenteni ning pendopo mburi. Tak takoni kowe ngopo rene? Mbok kula diwene donga pelet, wong patron bojoku lo minggat. Lah kula kandhok apa rupaku kaya dukun. Lah nggih wong blangkonan kok matamu kuwi aku. Apa hubungane blangkon karo dukun? Ini kan budaya. Ora ana hubungane blangkon kali dukun. Akhirnya telung dino tak tinggal ngaji ngenteni ning pondok. Korong minggat sak derenge kula angsal donga saking Gus Miftah kula bakal mulih. Aku lo jengkel to. Kowe iso ngaji, mboten saged. Tau salat ora tau. Iso donga mboten saged. Ya wis iki wacanen tak wenehi donga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bojo kula niku lak kelingan niku mung guyu tok. Abah ki ngawur. Wong njaluk pelet diwene Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Iki jadian nyata soalnya. Takono bunda lak ngekek-ngekek niku teng pondok. Macane kapan iki? Sawaya-waya. Ayo kowe melu salat karo aku. Kula ajak salat ning masjid. Allahu Akbar. Tangane diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jos wae. Sadrenge mulih teng Jakarta mangan. Ayo donga dhisik sadrenge mangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi macane mantep kae to. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pamit. 3 bulan kemudian moro ning pondok, tak pikir ngamuk mergo ngerti kuwi donga apa. Ternyata nggawa bocah wedok. Kowe ngopo rene meneh? Kula mung pengin matur nuwun kali Gus Miftah. Dongane mandi. Buktine apa? Lah niki calon bojone mumpun kula rabi mun kula ijabi. Seneng ndek. Wah, akhire kula ajak mangan kula diwene oleh-oleh kuwatah niku. Beda niki nek mung degan kopi karo jahe tok. Akhire nyuwun sewu, rampung mangan tak takoni. Kowe ora ngerti tenan kuwi donga apa? Lah cetho donga pelet ngoten kok. Tak wenehi bukune lare TPA niku buku-buku donga dibuka tek Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khais. Doa masuk toilet. Heh, direne ngoten. Pertanyaannya, kenapa kok mandi? Mergo mantep. Awake dhewe niki ndonga ora tau dikabulke mergo kurang mantep. Dungane salah dadi kok li. Kuwi lurungokno sing susah-susah. Donga sing mantep. Kowe nabuh ngono kuwi karo donga atimu. Ora apa-apa, lebih baik badannya bertato tetapi hatinya ingat Allah. Iya. Cos. Kuwi mau aku ceritane pengajian pertama mau. Jamaah aku ki duwe tato ning weteng, tato beduk. Lah kuwi tato apa kuwi? Tato beduk. Tutu endi? Lah niku ngisore ngono kuwi. Jiji, tato ning kene beduk. Tabu ini ngisori, tak gulai kok rano mang buka rian matamu. Lalu ala Nabi Muhammad. Saya pengen cerita apa? Ternyata saya dulu yang dianggap warga PSHT juga bisa dekat dengan guru besar Pak Ganusa sekelas Gus Maksum. Lah, ono Gus Maksum. Nabi Musa niku nyuwun sewu. Ketika kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk perang dengan Fir'aun, Nabi Musa menerima perintah Allah itu dengan menggunakan hati, tidak dengan menggunakan akal. Pesan kula napa kali kanca-kanca PSHT. Le, pendekar iki kudu main ora mung fisike tapi akale yo atine. Mila napa? Kanjeng nuwun sewu, ayat pertama sing ditampa Kanjeng Nabi Iqra bismi rabbik. Cangkeme bakule malah kopi. Kuya dodolan dolo aja ngriso akru. Kopi. Suwe-suwe tak tuku kopi sak cangkemmu lho malan. Ndi bakule kopi mau? Kopi. Ndi wonge? Rene, bakule kopi? Kaget aku. Kopi. Karek loro mbok disumbangke mung loro wae. Ndi bakule kopi? Tak tuku sak cangkemmu lah. Dituku Gus Asik niku. Ora ngisro ya, kan aku kaget. Dulu meneh bakul kacang teko, cang goreng, cang goreng, cang kemu. Nabi Musa begitu diperintah oleh Allah, Musa perang karo Fir'aun. Mau nu mikir deh pertama nih. Wong Nabi Musa itu namung anak angkat Fir'aun kok. Sing ngopeni Musa bayi niku bojone Fir'aun. Mila bojone Fir'aun niku nyuwun sewu, sing lanang kafir tapi bojone salehah. Sing nyeluk kowe iki sapa? Wong tua kemayu. Iki ketoke ben aku ngaji ana wong iki iki, aku ngerti iki modus iki. Sing kono rasa melu. Rene. Tak takon, sakmono tak borong piro? Ayo aku borongan iki ra takon jijian. Ora sama itung, grantol cangkemmu kowe. Ayo piro iki sakmono? 500 matamu. Sakmono 500. Piro? Lha piro? Halah kesuwen salah sepuh rasi dong. Iki kok ganggu gue bang iki. Hai Kimcil. Hmm. aku ben aku ngaji kowe mung ngarepe ngisruh aku kok. Wis tuwek jilbabe ping. Iki kan rabi aku. Tenang aku modar dhisik, Lil. Keracunan susu kadaluarsa. Siji niki regane pira? Tah, saira kacange. Iki kacang sini loro 2000. Tuwek kakean bathi. Terus. Halo baleni meneh. Pen. Ala yo yo. Koyo ngono. Ana wong itung tau langsung berkah berkah berkah mental kere. Aku ane ora minggat kono. Rene kabeh kaya aku ki makelar dodol. Kala dodol ning kono wae. Malah kabeh moro. Kamus, kamus gini, lebok nih gini kamus. Lebok gini, kau mulai nih Yogyo ya. Pulaan, dol meneh. Aku aneh orang. Iki piro, halang ngapusi, satus. Di masih ngomong. Malah kiai kaya bakul lombok asu. Pak. Acara selanjutnya dodolan kacang. Aku kesel ora mergo ngaji, mergo bagi kacang. Ayo, bakul apa meneh? Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu nampak dawah niki, Nabi Musa kemudian akalnya berpikir, hatinya menerima. Milali, awakmu dadi pendekar, orang mau ngandalke akal, tapi kudu main akal. Atine kudu urip, maka nanti akan saya sampaikan 12 prinsip pendekar PSHT. Iki mok lakoni insyaallah selamat dunia akhiratmu. Amin Allahumma amin. Allah, kuya ngono, mangan kacang ya mangan kacang rasa ribut. Malah rebutan karo kancane. Kowe mau pengajian oleh snack apa ora to? Oleh snack napa mboten? Maklum manggarane cekak tak kandhane. Sangoni rum. Urung. Aku ora ana hitungan. Perang ajar to. Perang ajar pengajian PSHT mbayari nganggo BPJS. Rasa BPJS, Bro. Ning kelurahan wae golek SKTM, surat keterangan tanda miskin. Gratis. Shalu ala Nabi Muhammad. Yuk ngaji tenanan yuk. Wis rampung ora infak niki? Oh, urung kajik mubeng. Oh, teruske. Niki kula sejatine ngandani kanca-kanca pendekar tapi hikmahe gawake dhewe kabeh. Karena sing duwe sifat niki ra kudu pendekar. Awake dhewe niki insyaallah termasuk dadi pendekare Islam. Amin. Pokoke kula sesuk mlebu surga jenengan dereng wonten kula goleki. Kok jenengan mlebu surga kula dereng wonten nggih mang goleki. Tapi ketoke awake dhewe ra bakal ketemu. Awakmu surga bagian ngisor, aku surga bagian dhuwur. Aku mau tarik sarungku mlotrok. Nomor 1. Prinsip pendekar kuwi lho. Urip kuwi kudu urup. Urip kuwi kudu urup. Mila nyuwun sewu jenengan tak kandhani. Kalau saya hanya berpikir nguripi kula dhewe. Kula niku angsal kontrak teng televisi kali Mas Jetor Buser 2 tahun. Eksklusif. Kula tinggal di Jakarta dikasih apartemen bendino syuting. Kontrak bayare jelas. Tapi selama 2 tahun kula kudu ning Jakarta. Syuting bendino ning Jakarta. Meh kula tanda tangani, kula telepon bocah-bocah penjadwalan teng pondok. Jadwale ngaji piye? Walubah lak jenengan nampa kontrak TV niki bahaya. Bahayane pribadwale ngaji niku pun kebak. Lak jenengan ngacara ning TV berarti raiso sing mungkat budal ngaji. Lah terus kepiye? Ampun ditompo pikir kula istikharah kula salat. Umpama urip niku namung mikiri kula dhewe, niku kula tampa. Aduh, dhuwite cethok. ngaji Purwosari belas raceto. Arepe ngamplopi kiai dadak kotak infak mubeng. Aku curiga, kayak kotak infak ini ngamplopi kiai. Kok duitnya receh kabeh. Padahal wong wedok iki nyemplungi kotak infak rogoh kotang tak kandani. Aja takon lah amplop ku ambune kotang. Dengan iki yo lucu nginfaki 1000 rogoh kotang. Awakmu ngerti duit 1000 gambare apa? Patimu ra nyekel pedang. So, duit 1000 mau lebokke kotang dibacoki susumu tak kandani. Urip kuwi kudu urup niku selaras kale dawuhe Kanjeng Nabi. Khairun nas angfa'uhum linnas. Dadi yo pendekar le sing iso nguripi wong liya. Sing menehi manfaat kanggo wong liya. Maka prinsip selanjutnya nopo? Dadi pendekar kuwi ra kena adigang adigung adiguna. Ngira apa mboten? Adi kang kang duweni sifat kaya dene kidang kang banter mlayune, adi kung kang duweni sifat kaya dene gajah kang gede awake, adi guna kang duweni sifat kaya dene naga kang mandi upase. Aja rumangsa sok kuwasa kowe dadi pendekar. Jangan merasa besar, jangan merasa hebat. Hati-hati le. Kula iki mbiyen duwe kanca preman gede. Kuwi matine ra mergo tembak-tembakan. Ora mergo gelut ning dalan, ora mergo bacok-bacokan, matine mung mergo dicokot nyamuk. Malaria. Ayo, kowe saiki di pendekar gaya iki lho aku. Hati-hati, cokot nyamuk, tes cikungungnya kikikikikikik modar kowe. Ayo, saiki saampu-ampu pendekar, lha wis kena penyakit cikung, ayo iso mlaku apa ora? Ora iso mlakune menawa wong kaya Ekah iki. Iki ngene dadi kelingan. Arepe kelon karo bojoku to. Bojoku gawe sari rapet, aku ngombe wis tak com kae to. Arep diombe ndelok lampune mati. Kuwale. Kuku Bima diombe bojoku sari rapet tak ombe, wah modar to kuwi. Begitu 5 menit kemudian lampu murup, kuwale. Bojoku lan jegengges kaya kuwi. Ayo, Mbah. Aku ngene iki sepun. Dilihatku langsung rapet tak kandane. Maka adigang adigung aja guna aja nganti le. Maka Al-Qur'an mewanti-wanti wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Aja dadi wong sombong. Ingat di atas langit masih ada langit. Kuwe duwe kuwasa pejabat kok gaya? Nyuwun sewu. Di atas jabatanmu masih ada jabatan lain. Kowe dadi RT gaya, dhuwure jek ana RW. RW gaya, dhuwure jek ana kepala dusun. Kepala dusun gaya, dhuwure jek ana lurah. Lurah gaya, dhuwure jek ana camat sak teruse. Dan gak akan lama. Kowe dadi polisi gaya dan rugi. Kowe dadi polisi ra selawase. Kowe lak dadi polisi gaya, sok kowe pensiun, hati-hati we, onek-onekke karo wargamu. Kayak mbiyen tau nilang aku gara-gara tutup pentil umpama. Tapi lah bapak-bapak niku ora mungkin nilang karena niku mboten lantas. Bapak-bapak polisi sing melu pengajian niku biasane Binmas. Pak Babin. Ora ngerti tilang-tilangan kae. Kula iki mbedake iki Babin apa Intel, ora perlu ndelok seragame, cukup ndelok watuke, kuwi beda. Intel iki watuke dimpet. Wedi konangan. Lah kaya bapak Pak Babin kaya ketok-ketok. Cuh. Ini ketok Babin loh. Tenuwun Pak polisi melu ngaji. Kula sak nggon-nggon ngaji ngomong annasu yamutuna ala ma'asu, manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan hidup. Lah jenengan seneng ngaji kaya kula Pak polisi, ada harapan jenengan mati pas pengajian. Amin. Apila polisi sobone pinggir dalan, hati-hati mati ini tabrak tronton tak kena. Orang kena gaya. Kue gumede mergo ilmumu. Di atasnya orang pinter masih ada orang pinter. Toh Al-Quran mengatakan apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali sangatlah sedikit. Sahabatnya Kanjeng Nabi yang paling pinter niku namanya sinten? Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Pertanyaannya, ngopo Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, kok Ali karramallahu wajhah? Mergo Ali niku nyuwun sewu, ora tau ndelok manuke dhewe. tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Maka Allah menjaga wajahnya Sayyidina Ali. Bedalah awakmu. Nah, Sayyidina Ali itu nyuwun saya kumpul karo garwane yuran delok kemaluannya dewe. Nguyuh yuran delok kemaluannya dewe. Lah awakmu malah nge ulo-uloan. Eh? Malah yang diobat. Epek. Ya ngono nguyuh racok malah diobat. Tapi ini lah ya. Nyiprat sak gon-gon. Kok Gus Miftah tahu? Aku tahu praktek. Wong lanang iso nguyuh menangan, Pak. Ayo, wong wedok karo wong lanang nguyuh adu-aduan, pinter ndi? Ah, wong lanang. Tung ngono. Aku tahu kok nglompati tembok. Jiji. Lah aku kaya sanyo kaya sos ngono. Lah wong wedok ra iso. Yes. Wong lanang iki nguyuh ngadeg ra pantes tak kandhani. Apa meneh wong wedok? Suarane sing ra kuat. Yo ki mau yes. Iya sih lah cik gadis nih lah wis tuwong ini beda. Peyoh. Lah kelepe kan rusak nduk. Eh? Eh? Kok jijik apa ya entek ngono kuwi kok? Dan suarane ngono kuwi kok. Mila kowe cewek kowe. Wah subhanallah kopi ae NU tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Sayyidina Ali niku ngendikane Kanjeng Nabi napa? Ana Madinatul Ilmi wa Ali Abu-abuha. Aku itu adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Ketika Sayyidina Ali ditanya, "Wahai Ali, ketika Allah mengatakan tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali sangatlah sedikit. Seberapa sedikit ilmunya manusia dibandingkan ilmunya Allah?" Pendekar rungokno. Apa kata Sayyidina Ali? "Ketika engkau celupkan jarimu ke lautan, kemudian kamu angkat, ada setetes air dari ujung jarimu, itulah ilmumu dibandingkan ilmunya Allah." Milo kenapa kita enggak boleh sombong? Kula ngandani santri kula ki ngomong ngeten. "Le, kowe rasa cilik ati. Kowe ning pondok pengajian rata ketemu abah. Tapi lak kowe ning kene niat ngaji tenanan, insyaallah kowe iso luwih sekti tinimbang abah. Amin." Milo ana prinsip jalma tan kena. Saiki kata kok mbiyen diulang murite. Pendekar mulang anak buai. Ada enggak kemungkinan muridnya iso luwih ampuh daripada gurune? Patah. Zaman latihan sabung dipolo, begitu gede kalah, niku kata kok. Nggih napa mboten? Mila ora kena gaya, wong urip ora kena gaya. Wong sugih gaya. Alah, Korun kuwi mbiyen menungso paling sugih. Nyatane yo amblek. Kowe dadi umpamane dadi gubernur gaya, dadi bupati gaya, rasa gaya. Bupati gubernur paling mung 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Niku mawon yen mboten cekel KPK. Lurah gaya ndi lurah? Pengajian sakmene mbane ana lurah iki piye? Pak Lurah. Ora ana. Lurah wis mulih. Lurah anyang-anyangan matamu yo aja lho. Awakmu ngerti anyang-anyangan bahasa Indonesia ini apa? Kencing makcrit makcrit. Masak kencing tawar menawa. Ora kenal ya adik kuno. Lah tak kandhani Pak nggih. Kula mbiyen campur gus-gus niku, Gus Jarah pun di Gus Jarah kanca kula. Kula iki mbiyen nggih kalahan tak kandhani. Ana kanca-kanca kula, kanca-kanca kula Gus niku kumpul. Kuwi nduk, aku sing layani wedang, nyuguh kanca-kanca bahasane watos kene. Dilayani. Nggih. Kula ora telara ati. Kula iki jaman manggon ning masjid tak critani. Kampung kula niku lak kampunge preman. Malam bodho kula ora iso mulih, kula nyetrika baju satu-satunya. Tak setrika, tak gantung ning hanger. Isuk tak nggih salat Idul Fitri. Sak derenge subuh niku ana wong mabuk teko mlebu ning jero kamar masjid, baju kula niku diidak-idak dinggih keset. Wallah, crita niku kula mboten ngarang. Jenengan pirsa. Bocah sing ngidak-ngidak baju kula niku sakniki ben boto njaluk roh kalih kula. Tiap lebaran moro ning pondok njaluk zakat mal. Mbiyen jaman kula kuliah lak ngenyek kula sak modare. Wong kula mbiyen niku sing ra pacaran kuliah mung kula tok kok. Soale napa kula paling kere. Dadi bisa jadi kere itu menyelamatkanmu. Oh, berarti kowe kere. Mbiyen kuliah kira tenan dhewe. Soale kancaku do duwe motor aku ra duwe dhewe. Dadi bocah wedok belas rono sing lirik aku. Beda saiki kabeh ndelok aku. Ya mergo pengajian kok mosok ra ndelok aku. Aku ngaji karo lonte ya kabeh nyawang aku lontene. Keloni dhewe matamu kuwi ngawur. Emangnya aku cowok apaan? Kiai kok ngacengan. Ayo. Saiki lak awake dhewe iki radikang adiku-adikuno, tak critani Pak Polisi. Kula sesuk tanggal 9 niki lak pengajian ex-doli nang Surabaya. Aku mbiyen iki le jaman mahasiswa mlebu kafe, mlebu lokalisasi, mlebu klub malam. Kuwi mung dhewe, ora nggo pasukan. Padahal mbiyen teng Yogyakarta niku nyuwun sewu, kata kelompok-kelompok preman pengen menguasai dunia malam. Nggo pasukan akeh, gelut ning kafemu. Kula mboten. Mlebu dhewe cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak jawab iki ngopo aku salam karo lonte iki ngopo iki? Iki goblok banget cah iki. Iki bocah iki balolai. Barisan lonte lanang. Polisi-polisi zaman biyen niku gumun Pak kali kula. Wong-wong mabuk, dunia malam pengen dikuasai karo preman-preman gua anak buah kathah, tarung ning dalan. Kula iki lho mlebu kafe pengen ngaji mung dhewe ra ono sing awal. Soale prinsipku ki mau le, siji urip kuwi kudu urup. Nomor loro ora kena adi gang adi gong adi guna. Kula mlebu koprok botol teyer. Kula niku biasa dikeplaki wong, biasa diancam arti pateni wong. Tak critani nggih, kula niku ditodong pistol peng telu. Peng telu kali preman teng Yogyakarta. Tapi preman niku akhirnya tobat iso bangun masjid telu. Nodong kula pistol teng ndas niki. Kowe macem-macem tak pateni. Kejadian kedua kali teng jalan Solo, preman dua besar di Jogja niku rebutan cewek. Polisi do lunga. Soale napa dua preman iki todong-todongan pistol. Wong do mlayu kabeh tak tengah. Ayo tembakno. Sing mati men aku dhisik. Bubar. Soale kula ora duwe pamrih. Kula ngaji ning kafe ra mergo kula njaluk duit. Kula ngaji kere lokalisasi kula tombok dhewe. Dadi wong iki lek wis duwe ati semeleh kaya ngene lek entek. Aku lho bola-bali. Sakniki niku lho tantang gelut macam-macam. Kowe ngelek-ngelek ngene ngaji, benci karo wong Wahabi, benci karo khilafah. Ayo kita kelahi saja, ora tau tak tanggapi. Iki napa mboten? Sing nantang kula macam-macam niku. Awas kamu. Karena kamu tidak sepakat dengan kami begini, hati-hati. Dialah kula nyantai mawon. Wong kula mbiyen ngaji ning kafe dikeprok botol ya omong paling mung medilit. Tapi mumet kono wong aku mung botole kono isine kok. Aku dikono tak lengen. Kono ngene. Padahal umurmu piro tak takon. Saiki umurmu piro? 19. Aku mbiyen sak kowe mlebu kafe. Umur 19 tahun. Eh? Nyanyi matamu nyanyi. Ngaji. Kiai kok nyanyi. Umum mesti kene ngaji iki. Sengit aku. Lho ya aku ki ngaji kok dianggap karaoke. Kaya awakmu karaoke, katorok dibuka. Oke. Okay. Enggak, saya pengen kemudian kanca-kanca ki mbok sabuke putih, mbok ireng, mbok pink. Ono ra? Pendekar sabuke pink ono ra? Ono. Ono sabuk pink. Wah, pendekar jatuh cinta. Lah atimu ki ketata le. Ora panasan. Kan ono to wong ki didik-didik panas. Kok senggol didik e? Sapa ke? Senggol bacok apa? Wah ya wah. Ono ra ngono kuwi. Ono senggol didik parani. Kok santai wae, Bro. Wong ngalah kuwi dhuwur wekasane. Mbok tenan. Maka saya sering mengatakan apa? Berprinsiplah seperti tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa tanah disebut ardun atau ridho? Mergo tanah itu sifatnya ngalah. Wilo, mau bokongi tanahnya yura protes. Paling mung little body sini tegatel keleben wedi. Mau ida-ida tidak berontak. Mau uyui ora emosi. Mau isingi yo meneng. Orang no tanah protes mergo diisingi. Tapi awakmu paham. Tanah kae dijarke wae saya suwe regane saya larang. Ora ana Pak tanah saya murah iki ora ana, mesti larang. Kula mbiyen tuku tanah teng Yogyakarta niku tuku pertama kali 250.000 tanah pondok niku. Sakniki jenengan pirsa, baru berjalan 7 tahun per meter sudah 2 juta ayo. Mbiyen kula tuku gawe pondok niku namung 200.000 ping 3.000 meter. Kuwi berarti piro? 600 juta. Sakniki regane wis 2 juta per meter. Mbiyen regane 600 juta, saiki wis 6 miliar. kuwi tanah. Napa menungso kudu kaya tanah? Kudu keridone Bu ngalah. Nampa qanaah tawaduk. Wong-wong sing biasa nampa niki nyuwun sewu sing biasa qanaah mesti luhur derajate. Amin. Mila wong wedok ki ngono ngalah. Wong wedok senengane ning dhuwur. Ngalah. Mila wong wedok ki ning isor wae. Gantian iki ngomong apa to kowe iki? Sing dimaksud wong wedok ning isor wae iki wong wedok ki makmum wong lanang kuwi imam kok gentian iki lho. Utakmu, utakmu. Ki mok pikir mong cike-cike wae kok kowe. Lha wong malah ngelihat dadi ATK iki ngopo iki? Kok enten Gusti yang gaweane ngamuk nesu-nesu? Napa tiyang sing gaweane ngamuk niku mboten saking tanah? Sangka tanah le. Namun barangkali tanah sengketa. Di ngamuk tok pile Bu. Kula gaweane ngonek-ngonekke bojomu barangkali kuwi tanah sengketa. Lah nganti bojo kula ngamuk langsung tak uruske sertifikate tak kandhani. Ndang didol wae. Tukerke sing luwih apik. Amar sisi wan apa urip kuwi kudu urup. Mila kontrak teng TV kula batalke demi menghadiri pengajian-pengajian teng desa, ketemu wong-wong desa. Alhamdulillah. Pak Dedi niku ngomongane kula ngeten. Yo aso setapit katane. Loh, nang gua goblok. Yang goblok you aku ngono. Oh, aku ngomong ngono. Yang goblok you. Buktinya apa? Rambut saja enggak tumbuh. Mas Dedi ini kula nesu, kudune sesuk niki kula anten syuting Hitam Putih teng Jakarta. Tapi kula delok jadwale ana telu ning Ponorogo siji Medion loro. Dal kepiye? Akhire Kang Mus matur, "Ampun, Mbah. Soale napa mbalik urip kuwi kudu urip. Ora mungkin wong niku duwe sifat nguripi wong liya yen awake niku adigang, adigung, adiguna." Polisine minggat nang ndi iki mau? Apa kandhane malah polisine lunga. Oh gara-gara dilok ke tutup pentil ya mulai tadi. Enggak, polisi ini ngaman ke jalan. Ayo Bu. Maka siapapun kita hari ini akan dikenang oleh orang lain kalau kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Wow dalu kula hal Kiai Sae Rosi teng Lamongan, kula kondo. Kula niku meri karo Gus Dur. Gus Dur niku wis sedo nyuwun sewu. Ije iso nyumbang 300 juta setiap bulan ke Panti Asuhan. Uangnya dari mana? Kota infak teng makame Gus Dur niku nyumbang 300 juta. Mila kula kandha. Iki wis mati nyumbang 300 juta. Kowe dadi DPR kok bendino di demo. Walaupun ora mesti sing demo kuwi luwih apik daripada sing di demo. Kula mung pesen kali kanca-kanca Ponorogo, ra usah melu-melu demo. Demone ning kene wae karo pengajian karo istighosahan, betul? Lah kudune ngono le, aku selawatan kuwi karo ndonga atimu. Ya Allah. Muga-muga kula mulih pengajian ketemu rondo ya Allah. Kan kuwi ora ngrap. Sapa ngerti? Jodohku ketemu di lapangan Purwosari. Iya. Rondo ya ora apa-apa, kowe rabi karo rondo ki nyenengke. Ibarat numpak jaran ora perlu ngajari mlayu dhewe serantal ngono. Malah kuwi sing diajari. Wis mati 300 juta. Kue pengajian halah. Ana kotak infak 5000. Gek manfi opo tak kandhani? Ora nguntal jagung pengajiane. Maka saat itu saya putuskan tidak saya tanda tangani. Saya tinggal kontrak TV. Tetap saya ngeboti pengajian karo wong desa. Muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Umpama tenan tak lakoni, paling kula niku ngaji seminggu pisan mung pisan tok. Karena kontrak ini ku nyuwun sewu libur hanya hari Minggu tok, Senin sampai Setu niku ben dina syuting. Ya mending bintang tamune ayu-ayu ning kene. Ya Allah. STMM setengah tua meh modiar tak ngono. Kaya ngono wis tuwa jilbabe pink. Kaya tengah kae. Kaya sing pake yo pink ya. Akhirnya setelah saya jelaskan ke Deddy Corbuzier alasannya apa saya tidak menerima kontrak. Saya sepakat dengan you bro, bagus katanya. Kulo niku asing ditawari dari komisaris perusahaan, sebulan dibayar 100 juta, kon manggon teng Jakarta, kon ngawasi perusahaan tok. Lak kulo ora kelingan jenengan, ora kontrak kelingan kanca-kanca PSHT. Aku dengok-dengok le 100 juta. Ning kene ngaji rong jam belas rono iki aku ikhlas demi awakmu. Ikhlas. Ora ikhlas kepiye? Urung amplopan sepotong tahu 150 tak kandhani. Nyang-nyangan matamu tak bayar ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, munyok ke ya urip le tak kandhani. Saiki malah sak nggon-nggon munyok ki nguripi wong urip kok nguripi wong kok kene lampu merah kae ledek munyok entik entang kling tak entik. Dancuk, dancuk. Malah persis kok. Tak grantol nan kowe. Sapa sing ngomong? Kowe kok mau. Jajal munyok ning lampu merah kuwi lho. Iso manfaati wong, masa wong ora iso manfaati wong liya. Berarti kelasnya kalah karo munyok. Munyok iso manfaat yok son mau tamati. Berarti tukangin son kalah kajian karo. Kaya ngono kelasnya mau kaya munyok. Loh ini loh malah ledekmu ini loh. Ya Allah. Tat ini loh tak namunyok tat. Di zoom tat. Ngadek pakai duit ngadek. Loh. Madeprono. Lah ana munyuk tenan ta. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba terakhir ngomong apa tadi munyuk iki apa iki? Oh, manfaat. Isen kula niku menghadiri acara haul. Wong mati iso gawe akur wong sing urip, iso manfaati sing urip. Masa awake dhewe urip rono manfaate. Naudzubillahi min dzalik. Manfaatmu ki opo? Po tak kandhani ana manfaate bojo kudu iso manfaatke bojone sing lanang kudu ana manfaate. Ingat gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak ibu Purwosari mati meninggalkan lautang matamu nama bro nama lah namamu ki apik ojo Pak Karno jeneng apik dadi jeneng apa Gelora Bung Karno. Dadi jalan Soekarno, bandara Soekarno. Top. Umpamane jenengmu sapa? Jeneng sapa iki? Tony. Lak jenengmu apik ton lumayan sop ngerti iso dadi jeneng WC tak kandhani. Aku bar ngising ta ning WC apa Tony. Waton muni. Kula iki tak ewangi ngalor ngidul ngaji. Nggih nyuwun sewu. Lak diniati golek duit ya mending kula dadi komisaris kok. Lah diniati golek duit ya kula mending konti tapi mergo tresno kula kalih umat kalih jenengan. Sopo ngerti sesuk yen kula mati jenengan kelingan kula mati hai kula. Kira-kira mboten? Tak takon, sesuk lawang Ponorogo krungu kabar Gus Miftah mati jenengan ndongake kula napa mboten? Ya ora mungkin wong awakmu mati dhisik. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita sebagai warga bisa memberikan manfaat untuk negaranya. Awakmu kanca-kanca PSHT kudu ana manfaate menjaga keamanan bangsa Indonesia, betul? Aja dadi provokator saiki. Indonesia kakean provokator. Demo ngalor ngidul takoni. Kowe demo apa? Ora ngerti. Melu bungok-bungok iki cangkemmu apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selamatkanlah negara kami ya Allah. Amin. Selamatkanlah bangsa kami ya Allah. Amin. Selamatkanlah negara Kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Amin. Jadikanlah kami bangsa yang aman. Jadikanlah Amin. Kami negara yang adil. Jadikanlah kami negara yang makmur sehingga Amin. Menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah Kau jadikan bangsa ini terpecah belah ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tercerai berai ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang satu di bawah ideologi Pancasila di negara Kesatuan Republik Indonesia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan permintaan kami ya Allah. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Berikan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Sembuhkan dari semua penyakit yang kami miliki ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan ya Allah. Kebahagiaan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang